cintaiku karena imanmu, juga aku yang selalu memohon mengemis cinta padamu. Dia lebih layak dariku, seperti apa yang kau mau. Kau juga tetap menginginkanku, hanya tuh keterpaksaan sakit hatiku saat kau dekat dengannya, kau berluk mesra dirinya, namun aku tak kuasa. Karena ku rela kau jalin cinta dengannya, walau perih ku rasakan demi cinta. Karena ku rela kau jatuh.